kajian kita tafsir Quranul Azim masih terkait iman, al-halif, sumpah, al-mahluf bihi, yang dijadikan sumpah, yang kita bersumpah dengannya adalah Allah Tabaraka wa ta'ala, atau boleh juga dengan asma'ul husna, nama-nama Allah yang lain, warrahman, warrahim, selain wallahi. Begitu pula sifat-sifat keagungan bagi Allah Tabaraka wa ta'ala, bi'izzatillah misalnya, demi kemuliaan Allah dan yang lainnya. Di Tirmidzi dan Nasa'i, ini dalilnya, bahwa Jibril alaihissalam ketika melihat jannah, beliau kembali kepada Allah sembari mengatakan, wa izzatika la yasma'u bi ahad illa dakhalaha, demi izzahmu ya Allah, tidak akan ada satupun yang mendengar tentang surga ini kecuali dia akan memasukinya melihat rahmatnya yang begitu besar. Begitu pula ketika dia melihat neraka, wa izzatika la yasma'u biha ahad fayadkhuluha, demi izzahmu ya Allah, tidak akan mendengar tentang neraka ini seorang pun kecuali dia akan berusaha lari dan menjauh darinya. Begitu pula sumpah-sumpah Rasulullah, la wa muqallibal qulub, tidak, demi yang membolak-balikkan hati. Maka ini semua ijma' fuqaha kalau itu halif, sumpah. Artinya sumpah yang ada kafarahnya jika dia melanggar atau menyalahi sumpahnya. Hinth. Kata Imam Ibnul Mundhir, itu madhab A'immah, Malik, Syafi'i, Abu Ubaid, Qasim bin Salam, Abu Thur, Ishaq bin Rohuya, yang bersumpah dengan nama Allah dan dia langgar berarti hinth, dia harus bayar kafarahnya. Wabihi naqul. Dan kata Ibnul Mundhir, itu pula pendapat kami, wala alam fi dzalika khilafah, dan tidak aku ketahui adanya perselisihan fuqaha dalam masalah ini. Tinggal perselisihan yang ada di kalangan mereka, kalau yang dia ucapkan wa haqqillah, demi hak Allah, wa haqqillah, wa azamatillah, wa qudratillah, hak Allah, keagungan Allah, wa qudratullah, wa qudratillah, kekuasaan Allah, termasuk wal amrullah juga, wa aimullah. Malik rahimahullah mengatakan kulluha aiman, itu semua sumpah sama. iman yang kalau dia langgar wajib kafarah padanya. Namun Imam Syafi'i beda. Madhab beliau tergantung niat. Kalau dia niatkan dengan itu semua sumpah, ya jatuhnya sumpah. Kalau dia langgar kafarah. Lafaz-lafaz tadi. Wa haqqillah, wa azamatillah, wa jalalillah, wa qudratillah. Namun kalau dia tidak menginginkan sumpah dengannya, maka ya bukan sumpah dan tidak ada kafarahnya. Kenapa demikian? Karena ada ihtimal, ada kemungkinan makna dalam lafad-lafad semacam ini, wa azamatillah wa qudratillah, makna selain sumpah. Yakni, misalnya kalau wa haqqillah, takdirul kalam, wa haqqillah wajib. Demi apa, hak Allah yang wajib atasku, atau qudratullah al-madhiyah, kekuasaan Allah yang berlalu, yakni terjadi, ada pasti mengenai hambanya, bisa bermakna itu. Sehingga karena bersayap, kinayah semacam ini kembalinya kepada niat. Kalau memang dia niatkan sumpah, ya jatuhnya sumpah. Tidak dia niatkan sumpah, ya tidak jatuh sumpah. Wa innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Tentang sumpah pula, terjadi perselisihan kalau yang disumpahi itu Al-Quran. Sehingga dia katakan Wal-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, pada setiap ayat yamin itu sumpah. Dan itu pula pendapat Hasan Al-Basri dan juga Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak rahimahullah. Bahkan kata Imam Ahmad, aku tidak tahu ada yang menyalahi ini. Yani beliau mendukung bahwa itu sumpah. Kata Abu Hanifah, namun kalau dia melanggarnya tidak ada kafaroh padanya. Tidak ada kafaroh padanya. Qatadah rahimahullah mengatakan boleh, atau disebutkan Qatadah, Imam Qatadah bin Di'amah Sedusi, Imam Tabi'in, terkadang beliau bersumpah dengan mushaf. Mushaf buku Quran itu bukunya. Sehingga beliau katakan wal mushaf. Kata Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuya, la nakrahu dhalik. Kami pun tidak memakruhkannya. Karena seperti kita tahu, dalam akidah Ahlus Sunnah, Al-Quran, semua apa yang kita baca, apa yang kita hafal fis sudur, apa yang kita lihat di mushaf, nah, semua itu kalamullah haqiqatan takallamallahu biha, kalimat Allah yang benar-benar Allah berbicara dengannya, baik itu yang kita lafadzkan, kita baca saat kita baca alhamdulillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim, hadza kalamullah, naqra' kalamullah, kita sedang membaca kalimat Allah, perkataan Allah, atau itu yang kita baca di mushaf, atau yang kita hafal dalam diri kita, kita hafal Fatihah, surat ini, surat itu, yang kita hafal kalamullah. Asy-syahid Qatada, itu pula yang dibenarkan Ahmad dan Ishaq, membolehkan sumpah dengan mushaf dalam artian itu. Perkara lain, kalau seandainya seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, selain nama dan sifatnya, apakah haramnya? Jelas haram. Perkaranya apakah tan'aqid atau la tan'aqid, teranggap sumpahnya atau tidak? Yang jadi permasalahan itu, hal tan'aqid al-yamin atau la tan'aqid. Kata Imam Ahmad, kalau seseorang bersumpah misalnya dengan Nabi, na'udzubillah, sehingga dia katakan wan nabi, demi nabi, beliau katakan in aqadat, teranggap sumpahnya. Haramnya haram, cuman sumpah teranggap, yakni teranggap dalam syariat dia sudah bersumpah. Dengan demikian dia terkena kafarah kalau melanggar apa yang dia sumpahi. Namun iskalnya ini berbenturan dengan hadis Bukhari Muslim ketika Rasulullah SAW menjumpai Umar ibn al-Khattab bersama beberapa rombongan. Umar saat itu bersumpah dengan bapaknya. Maka Rasul panggil mereka sallam dan beliau nasihatkan, ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Allah ketahui, Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, leluhur. Faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Maka yang ingin bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah atau diam. Artinya hadis memberi makna pembatasan sumpah dengan nama Allah, sumpah dengan Allah. Berarti selain Allah tidak teranggap sumpahnya. Karena Rasul katakan innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Allah larang kalian sumpah dengan bapak kalian karena sering. Atau ma'rufnya di Arab dulu, ya, sumpah itu dengan itu, atas nama leluhur dan bapak kakek mereka. Makanya kemudian secara khusus ada larangan dari Rasulullah SAW karena seringnya. Man kana halifan falyahlif billah. Maka yang mau sumpah, bersumpahlah dengan nama Allah saja atau diam. Berarti yang selain itu tidak teranggap begitu sumpahnya. Di Abu Dawud dan Nasa'i dari Abu Hurairah juga Rasul katakan, la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum. Jangan sumpah dengan bapak kalian, jangan sumpah dengan ibu kalian. Wala bil andad, jangan pula dengan berhala-berhala kalian selain Allah. La tahlifu illa billah, jangan sumpah kecuali dengan nama Allah. Wala tahlifu billah illa wa antum shadiqun, dan jangan juga kalian sumpah dengan nama Allah kecuali dalam keadaan kalian jujur. Ini menguatkan bahwa selain dengan nama Allah, la tan'aqid, tidak teranggap sumpahnya, dalam artian tidak ada kafarah padanya. Yang wajib dia bertobat, istighfar kepada Allah karena sumpahnya dengan selain nama Allah. Di Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, man halafa minkum faqala fi halafihi billati, billat, yang dari kalian bersumpah dan mengatakan dalam sumpahnya demi Lata, salah satu Tuhan sesembahan Quraisy, falyakul la ilaha illallah, maka segera dia ucapkan la ilaha illallah. Waman qala li sahibihi ta'al uqamiruka falyatasaddaq, dan barang siapa yang mengajak temannya untuk gambling, berjudi, maka hendaklah dia bersedekah. Juga di Nasa'i dari Mus'ab bin Sa'id dari ayahnya, kunna nadhkuru ba'dal amr wa ana hadithu ahdin bil jahiliyah, ada beberapa yang kami ingat saat kami masih baru Islam, ini baru saja meninggalkan jahiliyah, ada sisa-sisa. Nah, fahalaftu billat wal uzza, maka aku pun bersumpah dengan nama Lata, Uzza. Faqala li ba'du ashabi rasulillah, maka beberapa sahabat rasul menyampaikan padaku, bi'sa ma qulta, jelek sekali yang kamu ucapkan. Atau di lafaz lain, qulta hujran, ini kamu ucapkan kalimat yang buruk, jelek. Fa'ataitu Rasulullah SAW fadhakartu dhalika lah, maka aku datangi Rasulullah dan aku sampaikan pada beliau, para sahabat mengatakan begini-begini padaku. Faqala qul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapkan itu. Wanfuth an yasarika thalathan wa ta'awad billah minas syaitan thumma la ta'ud, atau thumma la tu'id. Kemudian meludahlah tiga kali di kirimu, begitu, berlindunglah kepada syaitan dan jangan kamu ulangi lagi. Ini kata para ulama, dua hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW memerintahkan orang yang terlanjur mengucap dalam sumpahnya tadi Wallat wal Uzza atau yang serupa dengan itu untuk segera membenahi, perbenah diri dengan mengatakan La ilaha illallah sebagai kafarah, penghapus lafaz atau sumpah yang menyalahi tauhid, bertentangan dengan tauhid, bersumpah dengan selain nama Allah. Karena sumpah ta'zim, sumpah itu pengagungan, mengagungkan yang disumpahi dengannya. Saat kita mengucapkan wallahi aku tidak melakukan, ini betul-betul atas nama yang maha agung ini, yang diagungkan betul. Makanya tidak boleh kepada selain Allah. Begitu pula orang yang tadi qala li sahibi ta'al uqamirka, mengajak qimar, judi. Rasul katakan hendaklah dia bersedekah sama, karena itu babnya aqlul mal bil batil, memakan harta secara batil. Mereka masyarakat jahiliyah segala sesuatu dibuat judi, segala sesuatu. Ayo nanti siapa yang keluar dulu, nanti siapa yang ini yang itu, taruhan. Mereka bertaruh dengan segala sesuatu yang sepele dan remeh temeh. Al-Muhim untuk kafarahnya Rasul katakan hendaklah dia bersedekah. Nah, asyahid kepada bagian yang pertama bahwa orang kalau bersumpah dengan selain nama Allah bersegera membersihkan tauhidnya dengan mengatakan La ilaha illallah, sehingga dia menafikan benar-benar segala yang dituhankan, diagungkan, disembah selain Allah, dan dia tetapkan Al-Rububiyah, Al-Uluhiyah semata hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, perkara lain dalam sumpah, kalau seseorang seseorang mengatakan tentang dirinya bahwa dirinya Yahudi, dirinya Nasrani, dirinya terlepas dari Islam atau dari Nabi atau dari Quran atau syirik atau kufur, termasuk terkadang awam, Allah yahdihim, sering kalau sudah terlibat cekcok dan dia merasa tertuduh sementara dia tidak melakukan itu, sampai mereka katakan ya Allah mati kafir kalau aku lakukan itu misalnya. Na'udzubillah. Semua ini kata Abu Hanifah sumpah yang berkonsekuensi kafarah kalau dia melanggarnya. Karena konteksnya konteks sumpah, layaknya orang bersumpah wallahi aku tidak melakukan ini. Cuman dia lafadznya tadi, dia Yahudi kalau sampai melakukan ini, dia lepas dari Islam kalau dia melakukan ini. Konteks yang dimaukan sama, sumpah. Maka kafarah kalau dia melanggar itu. Dalam perkara sumpah pula, kalau seorang hamba mengatakan, atau sebelum itu ijma' fuqaha, kesepakatan fuqaha, jika orang yang bersumpah mengatakan uksim billah, lafad iksam, uksim billah, ijma' itu sumpah. Kalau dalam konteks bahasa Arab tentunya, itu sumpah. Yang diperselisihkan kalau yang dia ucapkan uksim layakunu kada, tapi dia tidak mengatakan billah. Uksim lafad kosam memang artinya sumpah, tapi kalau dia gak nyebut billah, hanya sekedar uksim, aku bersumpah, bukan bersumpah dengan nama Allah begitu, cuman mengatakan aku sumpah, uksim ini begini apa gitu yang disebut, atau ushid, ishad juga salah satu yang digunakan dalam sumpah. Ushid kada, bahwa ini begini. Menurut Malik jatuhnya juga sumpah. Menurut Imam Malik sumpah kalau dia niatkan atau dia inginkan dengan itu Allah dalam ishadnya, dalam iksamnya. Ini takdir al-kalam. Kalau seandainya dilanjutkan ya seperti tadi, uksim billah, ushidu billah, bahwa ini begini. Tapi kalau kata Imam Malik tidak dia niatkan, tidak dia inginkan sebagai sumpah, ya bukan sumpah, bukan sumpah yang ada kafarohnya kalau memang tidak dia niatkan sumpah dengannya. Kata Auza'i, Abu Hanifa, mereka katakan itu sumpah. Dia niatkan, tidak dia niatkan, itu sumpah karena lafad iksam dan isyhad itu sudah ke arah situ. Maknanya sumpah. Syafi'i berkata, pendapat beliau tidak teranggap sumpah sampai dia menyebut nama Allah padanya. Dan itu yang dinukilkan atau dikuatkan oleh murid beliau Al-Muzani. Sumpah tidak teranggap sumpah sampai dia sebut nama Allah di situ. Ya mirip kalau dalam bahasa kita ya, ya kata sumpah itu sendiri. Sehingga kalau dia misalnya di tanya, betul kamu enggak ke sana? Betul. Betul. Sumpah enggak? Sumpah begitu saja. Sumpah enggak? Sebenarnya enggak nyebut nama Allah, sumpah demi Allah, enggak. Sekedar sumpah. Ini kalau dalam bahasa Arabnya ushid, uksim. Aku sumpah. Jadi khilafnya fuqaha. Malik itu tadi pendapatnya tergantung niat dia, apakah yang dia niatkan takdir kelanjutan kalamnya adalah Allah, ya sumpah. Kalau tidak, ya tidak. Syafi'i, riwayat Muzani, tidak sumpah, teranggap, tidak teranggap sumpah yang ada kafaranya sampai dia sebut nama Allah. Tapi Abu Hanifah dan Auza'i, Hasan al-Basri mengatakan dia niatkan atau tidak itu sumpah. Wa minan nukta minatara'if warna salah satu da'i takfiri ketika dia ma'ruf banyak qara'in, banyak ini, bahwa dia sudah bai'at kepada amir jamaahnya, maka di hadapan sekian banyak orang, kamu sudah bai'at, dan bai'at ini bid'ah kepada amir-amir jamaah semacam itu. Enggak, saya enggak pernah bai'at. Kamu bai'at, ada saksinya fulan-fulan ini. Enggak bai'at. Kalau kamu betul-betul enggak bai'at, ayo, sumpah. Sumpah saya enggak bai'at. Wallah'alam, dia sepertinya ngeles memang, karena dia fahim. Tetapi saat itu yang menghadapi dia juga cerdas. Dia katakan, bahlul kamu, bodoh. Saya suruh sumpah itu bukan sumpah saya enggak bai'at. Katakan demi Allah saya enggak bai'at. Enggak berani dia. Baru anu-anu ini itu. Disuruh nyebut nama Allah, enggak berani dia. Sebatas sumpah, sumpah, sekedar sumpah. Nah, walhasil itu tentang kelanjutan perkara sumpah. Insyaallah kita lanjutkan yang lainnya. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad, walhamdulillah.